الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tema lekwah rahmatullah hadis ke-23. Nah, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada ya Jibril innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. نعم diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, dia akan memanggil, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka Jibril pun mencintai fulan tersebut. Kemudian Jibril memanggil di langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan tersebut. Kemudian diletakkan untuk fulan kecintaan di bumi. Hadis ini hadis yang sangat agung. Nah, ada beberapa perkara penting berkenaan dengan ma'rifatullah ta'ala, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai. Allah ta'ala mencintai. Berarti ada penetapan sifat apa? Allah mencintai. Kecintaan yang ada pada Allah sebagaimana maklum, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu. Kecintaan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sebagaimana kecintaan yang ada pada makhluk. Nah, tidak yang sebagaimana yang difahami oleh ahlu ta'til, orang-orang yang menolak sifat. Mereka beralasan menolak Allah mencintai karena mereka menganggap apa? Cinta Allah sama dengan cinta yang ada pada makhluk, menunjukkan kelemahan, kecengengan, ketidakadilan, ya kan? Kecintaan yang ada pada makhluk kan begitu. Ya, kalau di kalangan makhluk, kalau sudah seneng, salah benar itu kekasih saya. Ya kan? Salah benar itu anak saya harus bela. Itu. Juga kadang cinta di kalangan manusia menjadikan cengeng. Seorang laki-laki yang gagah perkasa, karena jatuh cinta pada seorang perempuan jadi cengeng. Allah kecintaannya tidak seperti itu, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sebagian makhluk, mencintai sebagian amalan. Nah, seperti Allah Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang banyak melakukan tahar. Nah. Ya. Kemudian ada penetapan sifat kalam. Ya, karena dikatakan nada. Nada itu kan seruan, memanggil dengan suara yang keras. Itu termasuk salah satu bentuk ucapan. Berarti ada penetapan sifat kalam. Nah. Lihat di sini, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru, memanggil, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah olehmu fulan. Maka Jibril pun kemudian mencintainya. Maka di sini juga menetapkan bahwa malaikat memiliki sifat apa? Mencintai juga. Malaikat juga berbicara setelah, sebab setelah itu apa? Thumma yunadi Jibril. Setelah itu Jibril memanggil, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian fulan. Ya, jadi malaikat berbicara juga. Nah. Ya. Kemudian diletakkan untuk fulan yang telah dicintai Allah tadi, kecintaan pada penduduk bumi. Nah. Ya. Maka di sini di samping kita sudah tetapkan dua faedah, yaitu apa? Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, sifat kalam bagi Allah, kemudian juga menetapkan bahwasanya malaikat juga mencintai dan berbicara. Maka di sini ada satu prinsip besar, yaitu prinsip al-wala wal bara, terkandung dalam hadis ini. Nah, lihat, ketika Allah mencintai fulan, Allah perintahkan Jibril untuk mencintainya. Juga diperintahkan kepada seluruh penduduk langit untuk mencintainya. Maka otomatis diperintahkan pula kepada kita untuk mencintainya. Maka di sini alaikum arsyadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala, kecintaan kita kepada seseorang atau kepada sesuatu itu mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum mukhalafahnya adalah apa? Kebencian kita kepada seseorang atau kepada sesuatu juga mengikuti kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang Allah cintai, kita cinta. Apa yang Allah benci, kita benci. Harus seperti itu. Ya. Jangan sampai kita menyelisih kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Thumma yudha' lahul qabulu fil ard. Kemudian diletakkan untuk fulan tadi kecintaan di hati-hati manusia. Ini penting sekali. Ya. Apabila kita melihat seseorang dicintai oleh orang-orang yang soleh, dicintai oleh orang-orang yang berilmu, maka itu tanda bahwa Allah dan para malaikat penduduk langit mencintai dia. Tetapi sebaliknya, ketika ada seseorang, kita lihat dia dibenci oleh ulama, dibenci oleh orang-orang soleh, nah, ini adalah apa? Alamat kalau Allah dan para malaikat membenci dia. Rasul pernah mengatakan antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Tapi kan ya bukan sembarang orang loh ya. Loh nanti bos preman tuh karo anak buah ya disenengi kabeh gitu. Bukan itu, bukan berarti kan oh ini preman ini dicinta enggak. Tapi yang menjadi saksi tanda itu adalah mereka, orang-orang soleh, orang-orang yang baik, para ulama, nah, orang-orang yang beriman. Nah, Allah Ta'ala juga katakan innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka itu apa? Wud, kecintaan. Maka di sini alikhwar rahmatullah, kita harus mengerjakan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Kita harus mengerjakan perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala untuk kita. Itu dia, Pak. Kita harus punya iman, iman yang benar. Sebab maaf ya, banyak orang itu mengaku kami beriman. Tetapi ketika ditanya, apa yang harus diimani? Kan banyak orang mengatakan, ana mu'min billah, aku beriman kepada Allah. Tapi ketika ditanya, apa yang harus kamu imani supaya kamu termasuk orang yang beriman kepada Allah? Itu banyak yang enggak ngerti. Nah, apa yang harus diimani? Oh, aku beriman kepada hari akhir. Iya. Sekarang, tahukah kamu apa yang harus kamu imani supaya kamu termasuk orang yang beriman kepada hari akhir? Ini perkara mendasar. Sebab ini kunci. Semua urusan itu ada pada iman. Untuk mendapatkan kecintaan, syaratnya apa? Innaladzina amanu. Orang-orang yang beriman yang akan dijadikan untuk mereka kecintaan adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dikokohkan di atas tauhid, baik ketika di dunia ataupun nanti ketika menghadapi fitnah kubur, yaitu orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladzina amanu. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, baik ketika di dunia maupun di. Nah, maka ini penting sekali. Apa yang harus diimani? Jangan sekedar aku beriman. Bahkan mungkin maaf, definisi iman aja banyak yang nggak ngerti. Apa pengertian iman itu? Apalagi sampai pada tingkat apa yang harus diiman. Ya, dari 6 rukun iman, itu apa aja harus diiman? Ini penting sekali. Ya, sebab itu pokok yang akan menyelamatkan kita dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kuncinya di situ. Semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, sekarang iman itu apa gitu. Dan subhanallah, banyak para ulama yang telah menjelaskan, baik dengan penjelasan yang panjang lebar ataupun penjelasan yang ringkas. Nah, penjelasan yang ringkas, yang mudah, apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, beliau menulis buku kecil, Syarah Usulil Iman. akidahnya, atau dengan judul lain Nubdzatul fil Aqidah. Jadi satu buku punya dua judul, isinya sama. Itu pula yang dijelaskan lebih ringkas lagi dalam syarah beliau terhadap Thalathatul Usul, ketika menjelaskan syarah yang apa, usul yang kedua. Itu silahkan dibaca. Dan dulu pernah saya lihat ada terjemahannya. Ada terjemahan. Itu penting semua. Nah, termasuk apa yang kita baca ini sesungguhnya menjelaskan tentang apa itu iman. Kita harus kita iman. Nah, baik. Ya, jadi kita harus apa? Melakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan dari Allah. Karena persoalannya bukan bagaimana kita mencintai Allah, tapi bagaimana kita dicintai oleh Allah. Itu persoalannya. Itu yang harus kita dapatkan. Baik. Di antara perkara yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah, kita lompat satu hadis. Kita masuk di hadis ke-25 supaya nyambung. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tabaraka wa ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min ada'i maftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ taraddudi an qabdi nafsi abdil mu'min yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu wala budda lahu minhu. Rawal Bukhari. Ya, dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini apa hadis? Hadis Qudsi. Apa pengertian hadis Qudsi? Hadis yang lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kemudian diriwayatkan oleh Rasul, Rasul sampaikan kepada umat. Dua pengertian hadis Qudsi ini sudah kita bahas di hadis pertama. Ya. Allah mengatakan barang siapa memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia bertakarub dengan apa? Sesuatu yang telah aku wajibkan untuknya. Artinya apa? Takarub yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Ketika kita mengerjakan perkara yang diwajibkan. Dan terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi pandangannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kalau dia minta kepadaku, demi Allah, pasti aku akan beri permintaannya itu. kalau dia minta perlindungan kepada aku, demi Allah saya akan berikan kepadanya perlindungan. Dan tidak ada sesuatu yang saya benci, tidak ada sesuatu yang saya tidak suka. Yang harus saya lakukan dari mencabut jiwa seorang mukmin. Jadi sesungguhnya Allah itu juga enggak suka untuk mencabut roh nyawa seorang mukmin. Tapi ini harus gitu loh. Harus mati gitu loh. Maka sebagaimana mereka tidak suka dengan kematian, maka aku pun juga tidak suka dengan kejelekan mereka. Ya, tetapi sekali lagi kata Allah, aku harus melakukan hal itu meskipun aku enggak suka untuk mencabut jiwa seorang mukmin, tapi aku harus melakukan. Hadis ini dikenal dengan hadis wali. Ya, hadis riwayat Bukhari ini hadis yang luar biasa, tapi juga sebagian orang salah memahaminya. Lihat, ada beberapa pembahasan yang mesti harus kita lakukan. Pertama tentang siapa wali itu. Coba dikatakan, barang siapa memusuhi wali-waliku. Sekarang yang dimaksud wali Allah itu siapa? Sebab kalau di masyarakat yang dinamakan wali itu seseorang yang terjadi padanya sesuatu yang luar biasa, itu wali. Asal dibacok tidak mempan, bisa terbang di udara, ya bisa berjalan di atas air, hujan tidak kebasahan, hinggap di pohon, di daun pisang, oh itu wali. Sampai orang gila pun dianggap wali, teman. Jadi ini apa yang ada di masyarakat ini harus dipahami betul. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus 62-63 sudah menjelaskan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Itu kondisi wali Allah, tidak ada rasa takut, tidak pula mereka bersedih apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi. Siapa mereka ini? Orang-orang yang beriman dan dia bertakwa. Ini sifat yang harus ada untuk seseorang dikatakan wali adalah apa? Keimanan dan ketakwaan. Nah, sehingga kalau kita melihat ada seseorang terjadi padanya sesuatu yang luar biasa, tetapi dia tidak punya keimanan yang benar, ah ini bukan wali. Ya. Kalau mau dikatakan wali, ini wali setan. Ya. Dia hebat ini. Hebat dia. Ya. Dia dibacok enggak mempan. Ya, pas ada perampok itu, dia dirampok, dibacok sama perampok itu enggak mempan. Tapi orang ini mandinya cuma setahun sekali. Malam suro tok. Ya, mandinya setiap malam suro. Hariannya enggak pernah mandi. Oh, ini wali setan jelas. Masa setahun enggak junub bagaimana? Gitu? Nah. Ini kita harus hati-hati karena sekarang wali-wali setan itu penampilannya juga seperti wali Allah secara zahir. Maka kita harus ngerti akidah yang benar, keimanan yang benar. Ya, dukun-dukun itu sekarang penampilannya pakai jubah, pakai sorban, jenggotan juga. Jangan dipikir enggak. Ya punya pesantren. Ini harus paham. definisi wali itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini yang penting. Maka tadi harus ngerti iman yang benar itu kayak apa. Coba kalau masalah mengaku iman, ya semua mengaku beriman. Kemudian karena wali itu terkait dengan keimanan dan ketakwaan, maka di sini tingkat kewalian itu beda-beda. Jadi setiap mukmin adalah wali Allah Ta'ala, cuman tingkat kewaliannya beda-beda tergantung tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan seseorang. Gitu. Ya sama-sama wali tapi levelnya beda. Sahabat itu wali, kita juga wali, tapi beda karena iman dan ketakwaan sahabat lebih tinggi daripada iman dan ketakwaan kita. Nah, kemudian faedah yang lain, ini peringatan penting. Jangan mengganggu wali Allah. Mengganggu aja gak boleh, apalagi sampai memusuhi. Mengganggu apakah dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan? Enggak boleh. Ya. Karena Allah telah mengumumkan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku umumkan perang terhadap dia. Oke, nantang perang sama Allah. Apa modalnya kita? Ah. Ini hati-hati, sangat mudah Allah untuk menghancurkan kita tuh, mudah banget. Ya. Maka kita harus hati-hati. Ya. Jadi siapapun yang mengganggu kaum mukminin, apakah dengan mengolok-olok, merendahkan, baik secara langsung atau melalui tulisan, maka Allah akan membalas mereka. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Ya. Termasuk kemarin kan mungkin ada apa, lomba karikatur Rasul ya, di Amerika itu. Itu sebentar lagi Allah akan balas. Jadi jangan khawatir. Kita ini punya pelindung yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada orang yang berkeyakinan atau berprasangka Allah tidak akan menolong Rasulnya, ini adalah dzannasau. Itu prasangka jelek kepada Allah. Bagaimana mungkin orang yang paling dicintai oleh Allah ketika diganggu Allah tidak membelanya? Nggak mungkin. Jangan seperti orang-orang munafik yang punya prasangka bahwa Rasul tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Agama ini tidak akan ditolong oleh Allah, pasti Allah akan tolong. Cuman persoalannya, siapakah di antara kita yang dipilih oleh Allah sebagai penolongnya? Itu saja persoalannya. Kemudian hadis ini juga menyebutkan tentang apa? Kedudukan perkara yang diwajibkan oleh Allah, bahwa tidak ada bentuk taqarrub yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ketika kita melakukan perkara yang wajib, melakukan amalan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, ini juga menunjukkan kedudukan dan keutamaan amalan nafilah. Itu amalan-amalan yang mustahab, yang diperintahkan tapi tidak wajib. Lihat di sini. Wama zala abdi wama yazalu abdi yataqarrab ila bin abdi hatta al-khibba. Terus menerus hambaku mengerjakan perkara nafilah sampai aku mencintainya. Lihat. Padahal kita tadi apa? Berusaha untuk mendapatkan cinta dari Allah. Di sini ada jawabannya. Di antara perkara yang menjadikan Allah cinta adalah apa? Seorang hamba mengerjakan amalan-amalan nafilah setelah amalan yang wajib. Jadi amalan nafilah itu diterima oleh Allah kalau kita mengerjakan amalan yang wajib. Ya, kalau kita tidak mengerjakan amalan yang wajib, ya enggak diterima. Gitu. Maka mari, amalan-amalan sunnah ini dijaga betul. Keutamanya banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Nah. Jadi, terus mengerjakan amalan nafilah sampai aku mencintai. Berarti kalau mencintai berarti apa? Langsung Allah akan panggil Jibril tadi, ya tak? Aku mencintai fulan, cintailah kalau fulan. Penduduk langit diperintah, Allah cinta fulan, cintailah kalau fulan. Kemudian apa? Allah jadikan penduduk bumi juga mencintai. Lihat aja. Maka mari kita memperbaiki diri kita. Ya, kita sibukkan dengan amalan-amalan yang fardu ditambah dengan amalan-amalan nafilah. Masya Allah. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai diri kita. Maka silahkan, kalau ada orang yang tidak senang sama kita, jangan nyalahkan orang itu. Jangan nyalahkan orang yang tidak senang sama kita. Tapi apa? Ayo kita koreksi. Kita koreksi. Mungkin ada ya amalan-amalan yang kita kurang padanya. Gitu. Mungkin bahkan naudzubillah masih banyak dosa yang kita lakukan. Kan gitu. Sebab Rasul juga mengatakan tidaklah seseorang dua orang yang saling mencintai kemudian saling membenci. Tidak lain disebabkan karena apa? Dosa yang dilakukan salah satu. Dua orang yang saling mencintai kemudian menjadi saling membenci, kenapa? Karena salah satunya melakukan apa? Dosa. Makanya silakan kita koreksi masing-masing kita. Kita tidak usah lihat orang lain. Ya. Kalau ada seseorang tidak senang sama saya, ada apa? Mungkin ada yang kurang pada diri saya. Gitu. Ya. Kemudian di sini lihat di antara hasil seseorang ketika dicintai oleh Allah, lihat. Ketika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Sebagian orang-orang yang sesat memahami dengan hadis ini apa? Allah bersatu dengan makhluk. Wahdatul wujud. Manunggaling Gusti kawula. Jadi Allah bersatu dengan hamba. Oh, itu buktinya Allah menjadi matanya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi tangannya. Maka diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya adalah Allah memberikan taufik kepada orang tadi, kepada hamba tadi, sehingga seluruh anggota tubuhnya terjaga, hanya mengerjakan perkara-perkara yang baik, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang jelek, pendengarannya hanya mendengar ucapan-ucapan yang baik, terjaga dari mendengar suara-suara yang jelek. matanya hanya melihat kepada perkara-perkara yang baik, terjaga dari pandangan-pandangan kepada yang jelek, yang munkar. Itu maksudnya. Maka monggo sekali lagi kita koreksi diri kita. Kalau mata kita masih seneng ngelihat yang haram-haram, telinga kita masih seneng yang haram-haram, ya berarti Allah belum mencintai kita. Terus apa yang kita lakukan? Berarti harus semakin giat lagi, ditingkatkan keimanannya, ditingkatkan amal kebaikannya, ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Begitu mestinya. Kemudian hasil yang lain kita apa? Doanya mustajab. Doanya mustajab. Kalau dia minta kepada aku, kata Allah, pasti aku akan beri. Pasti aku akan beri. Kalau dia minta perlindungan kepada aku, saya akan lindungi dia. Nah, ini luar biasa. Tetapi ini adalah apa? Ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di bagian terakhir, ya ini banyak orang yang salah paham. Ma taraddatu an syai'in ana fa'ilu. Sebab kata taraddut itu asalnya adalah kebimbangan, keraguan. Tapi ini kan enggak mungkin, bagaimana Allah ragu? Bagaimana Allah bimbang dengan apa yang Allah lakukan? Enggak mungkin. Maka ternyata apa? Kata taraddat itu apa? Ditafsirkan dengan apa? Wa akrahu masa'atahu. Jadi aku tidak suka. Jadi tidak ada sesuatu yang saya tidak suka dari apa yang harus saya lakukan dibanding apa? Aku harus mencabut jiwa hamba mukmin. Itu sesuatu yang paling Allah tidak suka. Tetapi Allah harus lakukan karena orang harus mati, enggak mungkin orang hidup terus-menerus. Gitu. Ya. Kemudian di sini berarti menetapkan juga sifat apa? Allah itu membenci. Nah. Ya, Allah membenci, memiliki sifat membenci, yaitu membenci sebagian amal. Seperti di sini, ya Allah tidak suka kan dengan apa-apa yang dilakukan dari kejelekan-kejelekan itu. Nah, ya maka al-ikhwah rahimakumullah, ya, dua hadis ini sekali lagi harus betul-betul difahami karena ini hadis yang sangat agung, hadis yang luar biasa yang mengharuskan kita untuk terus memperbaiki diri. Nah, sampai sini al-ikhwah. Jadi saya mohon maaf karena keterlambatan tadi ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.